Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في دين عزكم الله كمسلمين لملاكنا الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Quranil Azim Al-Ma'ruf yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Katsir. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Abu Al-Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Allah lafzul jalalah Allah alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Lafaz jalalah Allah pada kalimat Bismillah ini adalah nama yang menunjukkan atas Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Yuqal innahu al-ismu al-a'zam. Dikatakan bahwasanya asma Allah, nama Allah adalah nama yang terbesar dan teragung. Li'annahu yusafu bi jami'is sifat. Dikarenakan Allah dengan nama Allah disifati dengan seluruh sifat. Kembali kepada nama Allah. Maqala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak diibadai melainkan Dia. Kemudian disifati lagi, Allah lah alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengilmui perkara ghaib dan perkara yang tersaksikan. Huwar rahmanur rahim. Dialah Allah ar-Rahman maha rahman maha rahim. Dia akan dibahas insyaAllah. Makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Huwallah. Dialah Allah. Alladhi la ilaha illahu. Yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Al-Malikul Quddus. Yang Maha Raja. Yang Maha Suci. As-Salam. Yang Maha memiliki keselamatan dan menebarkan seluruh salam. Al-Mu'minul Muhaimin. Al-Mu'min. Maha yang terpercaya, Al-Muhaimin, yang maha mampu atas segala sesuatu. Al-Azizul Jabbar, yang maha perkasa lagi maha jabbar. Al-Mutakabbir, Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Ini sifat khusus bagi Allah. Yang kalau kita artikan bagi Allah ya, adalah yang maha memiliki kesombongan yang mulia. Dikarenakan sifat ini tidak boleh dimiliki oleh hamba siapapun. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-'azmah, al-'azama izari wal kibriya ridai." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya keagungan adalah sarungku, sarung izar. Wal kibriya dan kesombongan yang mulia. Maha kesombongan yang mulia adalah ridai, selendangku. Tinggal kita beriman, tidak usah dibagaimanakan, jangan dibayang-bayangkan. bagaimana sarungnya, bagaimana selendangnya. Tidak perlu. Cukup kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keagungan adalah sarungku, kata Allah, dan kesombongan adalah selendangku. Ini adalah hadis qudsi. Kita beriman dengan itu. Nu'minu bihi. Kemudian subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, yang maha baik, sempurna kebaikannya, yang membentuk segala rupa, segala bentuk yang ada. Lahul asma'ul husna, hanya bagilah seluruh nama-nama yang berada di puncak kebaikan dan kebagusan, dan hanya baginya lah ya seluruh sifat-sifat yang maha sempurna dan di puncak kebagusan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, seluruh makhluk-makhluk yang di langit-langit dan di bumi bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari malaikat, dari makhluk-makhluk yang jamad, yang tidak bergerak, batu, hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya batu, pepohonan, hanya saja kita tidak mengetahui tasbihnya pepohonan, dan hewan-hewan yang ada, mereka pun bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja kita tidak mengetahui bahasa mereka. Wahuwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha memiliki hukum yang adil. Fa'ajral asma'al baqiyah kullaha sifatun lahu, maka ketika disebutkan nama-nama yang lainnya, seluruhnya ini mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha, dan hanya bagi Allah lah nama-nama yang berada di puncak kebaikan dan kebagusan, maha baik dan maha bagus. Fadu'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan asma'ul husna. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna, katakanlah berdoalah hanya kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, manapun yang engkau berdoa dengan nama dari nama-nama Allah, maka sesungguhnya Allah itu memiliki asma'ul husna, nama-nama yang banyak yang berada di puncak kebagusan dan kebaikan. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 atau 100 kurang 1 dari asma wa sifat, ahsaha wa man ahsaha, dan barang siapa yang menghitungnya, menghafalkannya dan mengamalkan konsekuensinya, dakhalal jannah, akan masuk surga. Dan penghitungan 99 asma wa sifat ini bukanlah pembatasan. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala untuk memahamkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama, ini bukan pembatasan. Contohnya seseorang yang dia memiliki uang misalkan 10.000 di kantongnya. Kemudian ditanya, kamu punya uang berapa? Saya punya uang 5.000. Bohong apa tidak bohong? Enggak bohong. Benar kan punya uang 5.000? Benar enggak? Benar. Ya, tidak bohong. Dia punya uang 10.000 di kantong. Ditanya. Ya. Ditanya, kamu punya uang berapa? Saya punya uang 5.000. Bohong enggak? Enggak bohong. Kalau bohong itu saya punya uang 15.000. Bohong baru. Ya. Ini dia punya uang 10.000, tapi dia bicara saya punya uang 5.000. Bohong enggak? Enggak bohong, ya. Karena dia punya uang yang lebih dari 5.000. 10.000, tapi dia mengatakan 5.000. Sehingga apa yang dikatakan bentuk ikhbar walaupun dengan penekanan ini bukanlah pembatasan. Sesungguhnya saya punya uang 1 juta. Ini bukan berarti uangnya cuma 1 juta. Bisa uang punya 100 juta, tetapi yang ingin dia tampilkan adalah saya punya uang 1 juta. Begitu. Sehingga penyebutan angka yang di bawah dari apa yang dia punya, ya, dalam bentuk pengkhabaran dan penetapan, ini bukan bentuk kebohongan. Jadi pahami? Nah, seperti itu. Tapi jangan dipraktekkan kalau ya dalam masalah keuangan, ya, dikasih amanat, ini kasnya ada berapa? Ya, kasnya ada 10 juta, padahal di kasnya ada 20 juta. Ya, jangan kayak gitu. Karena termakhum dari situ, ketika tanya, kasnya ada berapa? Yang ditanya adalah ya sisa dari keseluruhan. Ya, ini harus difahami. Harus difahami. Waja'a ta'daduha fi riwayat Tirmidzi wa Ibn Majah wa bain riwayatan ikhtilafu ziyadah wa nuqsan. Dan yang membuktikan bahwasanya 99 itu bukan penetapan, ya, ada dalam riwayat Tirmidzi, Ibn Majah dan yang lainnya mengenai perbedaan penyebutan angka di dalam hadis tersebut. Ya. Perbedaan penyebutan angka. Yang intinya Allah hanya menekankan barang siapa yang menghafal 99 asma wa sifat, mempelajari maknanya, mengamalkan konsekuensinya, dakhala jannah, akan masuk surga. Itu saja. Ya. Oleh karena itulah para ulama berusaha mengumpulkan asma wa sifat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Dan rupanya lebih dari 100 yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga membantah orang-orang yang di dalam bab asma wa sifat membatasi hak Allah. Ada sifat yang jaiz, ada sifat yang wajib, dan ada sifat yang mustahil, kata mereka. Jadi ini sifat Allah bukan? Iya sifat, tetapi mustahil. Gak mungkin Allah sifati kayak gitu. Loh, sudah ditetapkan Allah seperti itu. Ya misalkan, Allah istawa alal arsh. Allah beristiwa di atas arsh. Sifatnya Allah gak? Iya sifatnya, tapi gak mungkin. Loh, gimana? Aneh kan? Nah, itulah mereka yang menamakan asma wa sifat. Jadi sifat tapi mustahil. Kalau sifat wajib seperti Allah wujud, kita baqa mukhalal fatul hawadisi dan seterusnya menurut mereka. Tetapi ketika disebutkan ya misalkan Ar-Rahman alal arsyistawa, atau misalkan Allah ya disifati dengan memiliki kedua tangan dan yang lainnya, kemudian mereka ini mustahil, enggak mungkin tangan maknanya tangan, enggak mungkin istawa maknanya istawa. Kemudian mereka takwil istawa maksudnya istaula. Yad artinya kuah, artinya kekuatan. Berarti tangan itu bukan tangan. Karena kalau tangan nanti mirip manusia dong. Akhirnya diganti maknanya menurut mereka adalah kekuatan. Ketika kekuatan, ya mereka pun akan bertemu dengan sekian banyak perkara-perkara yang ya mereka bingungkan sendiri. Tinggal kita tetapkan nama-namanya karena kesamaannya dari sisi nama saja. Allah memiliki tangan, kita memiliki tangan, tetapi bukan berarti tangannya Allah itu sama dengan tangannya kita. Berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun, yang tidak ada yang memisalkannya sesuatu pun. Tetapi Allah tetapkan. Tetapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita mendengar enggak? Kita melihat enggak? Iya. Tapi ditetapkan. Nah, di sini diajarkan oleh Allah menafikan mumatsilah wa musyabihah. Yang dilarang adalah tamsil, menyerupakan. Menyerupakan antara Allah, tangan Allah dengan tangan makhluk. Menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Ini yang terlarang. atau ya memiripkan, ya bukan seperti bukan kayak pendengaran makhluk tapi mirip gitu. Ini juga salah. Tapi Allah kemudian tetapkan, wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Tentunya melihatnya dan mendengarnya adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tinggal kita beriman. Ya, kalau kita mensifati ya ini mustahil, ini wajib, ini jaiz, maka kemudian ketika baca Quran enggak. Sampai ada kisah seorang ulama yang jadi imam dari beberapa orang yang enggak percaya dengan Allah beristiwa di atas arsy. Akhirnya mengimami dengan ayat-ayat yang ada kalimat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kemudian ditanya, apakah saya salah tadi bacanya? Benar. Apakah kemudian ketika ayatnya benar, maknanya salah? Mereka terdiam. Jadi kalau orang-orang yang tidak percaya kita baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, oh tidak. Maksudnya istaula. Apakah seperti itu? Tidak, ikhwan fillah azakumullah, jangan kita kalah dengan orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab hanya mengingkari beberapa asma wa sifat seperti nama Ar-Rahman. Mereka ingkari. Ya. Kemudian wa huwa ismun lam yusam bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Nama Allah adalah nama yang tidak dinamai dengan nama tersebut selain Allah. Walihada la yu'raf bi kalamil Arab lahu ishtiqaq min fa'ala yaf'alu. Oleh karena itu, ya, di dalam kalam Arab tidak ditemui ishtiqaq, pengambilan kata dari fi'il fa'ala yaf'alu. Ini seperti pendapat Imam Syafi'i, Al-Khattabi, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali dan yang lainnya. Ya, banyak dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Bahwasanya nama Allah adalah jamid, tidak diambil dari asal kata apapun. Tetapi di sana sebagian para ulama menganggapnya mushtaq. Mushtaq artinya ma yukhadhu min ghairi. Kata tersebut diambil dari kata yang lain. Ya. Yaitu ada fi'il yang menunjukkan makna isim tersebut. Ya. Ini pembahasan sharaf sebenarnya. Sebagaimana dikatakan dalam syair Ru'bah bin Al-Ajjaj, lillahu darul ghaniyatil muddah sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Ya, syair-syair dulu jahiliyah ada syair yang mengatakan lillahu darul ghaniyatil muddah, hanya milik Allah lah ya budak-budak perempuan ya yang bersuara bagus-bagus ini, sabbahna wastarja'na, di mana budak-budak perempuan tersebut bertasbih beristirja' kepada Allah min ta'alluhi, yang itu merupakan bentuk ibadah. Jadi orang-orang musyrikin Arab paham tasbih, istirja', ya inna lillah wa inna ilaihi raji'un merupakan bentuk ta'alluh. Syahidnya adalah kalimat ta'alluh. Ta'alluh ini adalah masdar dari aliha ya'lahu ilahan wa ilahan wa talah wa ta'alluhan. Ya. Ta'alluh min aliha ya'lahu ilahatan wa ta'alluhan. Ini kalau belajar sharaf akan paham. Ya. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan wa ya dharak wa ilahatak ay ibadatak. Ya. Ay annahu kana yu'bad wa la ya'bud. Yang maknanya dialah Allah yu'bad yang senantiasa diibadahi, wa la ya'bud dan tidak mungkin beribadah. Dialah Allah yang senantiasa disembah dan tidak mungkin menyembah apapun. Karena dialah Allah sesembahan yang hak. Tabaraka wa ta'ala. Dan di sini dibahas panjang lebar. Tetapi kalau kita bahas nanti banyak yang kurang paham. Sehingga kita simpulkan saja. Seperti kesimpulan para ulama. Di antaranya oleh Syekh Hasan bin Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Fathul Majid. di mana beliau menggabungkan ya tentang permasalahan ini. Bahkan kalau Al-Imam Al-Qayyim atau Syekh Al-Utsaimin kalau tidak salah merajihkan bahwasanya lafaz jalalah Allah itu mushtaq, terambil dari kata aliha ya lahu ilahan wa ilahatan wa ta'alluhan. Ya, ini tasrif daripada kata tersebut. Ya. Dikarenakan ikhwan fiddin a'azakumullahu jami'an ya, bahwasanya istiqaq, pengambilan kata dari yang lainnya, itu tidak bermakna kata tersebut terlahirkan dari kata tersebut, kata yang lain, bukan. Sehingga jangan kalau Allah lafadznya terambil dari kalimat aliha ya Allahu, berarti bagaimana nih? Kurang sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak seperti itu. Ya, ini hanyalah keterkaitan makna di dalam bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab itu memiliki keindahan yang luar biasa. Rata-rata daripada kata-kata, kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab itu berwazan. Yaitu semua ucapannya itu ada timbangan katanya. Ya, kalau mujarrad, sulasi mujarrad, ada fa'ala, ya, yaf'alu, nanti ada fa'ila, ada fa'ula. Ya. Dari situlah, khuna fidin azakumullah, bahasa Arab itu tertimbang kalimatnya. Semua atau hampir semua kata-kata di dalam bahasa Arab itu tertimbang. Baik itu yang tertimbang secara baku ataupun yang tidak beraturan. Ya. Maka itu keindahan bahasa Arab. Sehingga kalau orang mau buat kalimat-kalimat yang mirip dengan Arab pakai huruf hijaiyah tetapi bukan bahasa Arab, ini pengucapannya akan asing di sisi orang yang memang sudah fasih dalam berbahasa Arab. Ya. Akan asing, ini wazannya apa kok kalimatnya begini. Nah ini keindahan bahasa Arab, gak bisa nipu-nipu kalau bahasa Arab. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Kemudian makna Ar-Rahmanir Rahim, kita singkat saja. Ismani mushtaqan min Ar-Rahmah ala wajhil mubalaghah. Ar-Rahmanir Rahim adalah dua nama yang terambil dari rahmah. Maknanya kasih sayang. Ala wajhil mubalaghah, tetapi didatangkan dengan bentuk mubalaghah. Dengan bentuk yang menunjukkan makna berlebih. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi masdarnya itu rahmah. Kasih sayang. Ya. Rahimah irham. Maka masdarnya adalah rahmah. Dan isim fa'ilnya adalah rahim. Ya. Tetapi kalau orang yang bermakna rahim saja, sayang, ini cuma sebatas begitu saja. Tetapi ketika didatangkan sifat musyabihah bismil fa'il dengan wazan fa'lan atau dengan wazan fa'ilun, maka maknanya lebih dari sekedar sayang. Itu begitu dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita katakan rahim, ya, itu sayang. Tapi rahim, sangat sayang. Rahman, ya, begitu sangat sayang begitu. Atau sehingga kalau kita biasa diartikan, ya, kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Dzur-Rahmah, Al-Wasi'ah. War-Rahim, Dzur-Rahmah, Mukhtassah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Yaitu maknanya Dzur-Rahmah, Al-Wasi'ah. Ar-Rahman, Dzur-Rahmah, Al-Wasi'ah. Yang maha memiliki kasih sayang, Al-Wasi'ah, sangat luas. Hatta orang kafir mendapatkan ya kasih sayang Allah dari sisi apa? Mendapatkan rizki. Luas, seluruh makhluk. Yang kafirnya, yang muslimnya, yang apanya. Tapi kalau Dzur-Rahmah al-Mukhtasah, yaitu rahim, yang kasih sayangnya itu terkhususkan, maka ini terkhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Tidak diberikan kepada orang kafir. Ya. seperti kasih sayang Allah berupa syurga, berupa pahala, berupa hidayah. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun kasih sayang Allah secara luas, ya, Allah ciptakan seluruh makhluknya, Allah hidupi mereka, Allah urusi semua kebutuhan mereka. Inilah makna daripada Ar-Rahman, maha luas kasih sayangnya. Seluruh makhluk Allah berikan kasih sayangnya. Semenjak diciptakannya sampai kematiannya, diberi hak-haknya mereka masing-masing. Tapi kalau Ar-Rahim, yang maha kasih sayang secara khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau diterjemahan apa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini pun bisa. Karena kalau ngasih, tidak berarti yang dikasih itu yang disayangi. Semuanya dikasih. Allah subhanahu wa ta'ala seluruh makhluk dikasih rizki. Tapi kalau sayang, hanya diberikan kepada makhluk-makhluknya yang Allah sayangi. Ya. Jadi tidak salah juga. Sama-sama benar. InsyaAllah ta'ala. Makna Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi yang diterangkan oleh para ulama lebih rinci lagi. Ar-Rahman Dur-Rahmah Al-Wasi'ah. Yang maha memiliki kasih sayang secara luas, secara umum. Ar-Rahim Dur-Rahmah Al-Mukhtassah. Ya. Yang maha memiliki kasih sayang secara khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga Rahman asyaddu mubalaghah min Ar-Rahim. Kalimat Rahman ini lebih mubalaghah, lebih umum maknanya dibandingkan Rahim. Sehingga yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di adalah seperti yang kita ucapkan tadi. Wa fi kalam Ibn Jarir ma yufhamu minhu hikayatul ittifaq ala hadha. Dan dalam perkataan Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, apa yang bisa dipahami darinya, adanya penghikayatan kesepakatan para ulama tentang makna ini. Wafi tafsiri ba'di salaf ma yadulu ala dhalik. Dan di dalam tafsir sebagian ulama salaf ada yang menunjukkan atas perkara ini. Kama taqaddam bil athar an Isa, sebagaimana telah lewat riwayat dari Nabi Isa alaihi salam. Anahu qal, bahwasanya beliau mengatakan Ar-Rahman rahmanu dunya wal akhirah. Bahwasanya Ar-Rahman adalah yang menyayangi di dunia dan di akhirat umum. Warrahim rahimul akhirah, dan Rahim adalah yang menyayangi di akhirat saja. Jadi ketika di akhirat saja hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi kalau di dunia dan di akhirat bagi seluruhnya. Yang kafir pun masih Allah inginkan supaya dapat hidayah. Ya. Untuk supaya nasib di akhiratnya ya bernasib dengan nasib yang beruntung. Wa zama ba'duhum annahu ghairu mushtab id law kana kadhalik tafsala bi dhikril marhum. Sebagian ulama ada yang menganggap tidak mushtab, tidak diambil dari kalimat rahmah. Karena kalau disebutkan kalimat rahmah akan disebutkan marhumnya. Jadi kalau yang disebutkan kasih sayang akan disebutkan siapa yang disayangi. Waqad qala, sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, sebagaimana Allah mensifati Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang yang beriman adalah rahim, sayang. Wa'an al-mubarrid, dan juga ditafsirkan oleh al-mubarrid anna ar-rahman ismun ibrani laysa bi'arabi. Bahkan karena beranggapan tidak mushtaq, tidak terambil dari kata lain dari bahasa Arab, al-mubarrid mengatakan anna ar-rahman, kata ar-rahman ismun ibrani, bahasa Ibrani. Laysa bi'arabi, bukan bahasa Arab. Ibrani yang terserap di dalam bahasa Arab. Ya. Waqala Abu Ishaq, dan berkata Abu Ishaq Az-Zajjaj dalam Ma'anil Quran, yaitu model penafsiran Quran tetapi dengan bahasa, ya, Ma'anil Quran. Qala Ahmad bin Yahya, berkata Ahmad bin Yahya, Ar-Rahim Arabi wa Ar-Rahman Ibrani. Kalimat Rahim itu bahasa Arab, Rahman itu Ibrani. Walihada jama'a bainahuma, berarti di sini Abu Ishaq Az-Zajjaj mengumpulkan antara dua pendapat di atas. Waqala Abu Ishaq Ya, tetapi Abu Ishaq mengatakan hadzal qaul marghubun an, tetapi perkataan ini saya tidak suka. Kenapa? Nah, yang lebih tepat adalah yang pertama tadi. Arabi. Terambil dari kata rahmah, kasih sayang. Inilah ikhwan fi din azakumullah, wa dalil ala annahu mushtaq, dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Dalil bahwasanya kalimat Rahmanur Rahim adalah mushtaq, ma akhrajahu Tirmidzi, adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh beliau dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ana ar-rahmanu, aku adalah ar-rahman, khalaqtur rahima, aku ciptakan rahim, aku ciptakan kasih sayang, aku ciptakan hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku ambil bagi nama ar-rahim tersebut dari namaku. Wa man wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambung silaturahim maka aku akan sambung dia. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutus silaturahim aku akan putus dia, putus pahalanya dan putus nasibnya di akhirat. Sehingga dari sini jelas Allah yang mengatakan dalam hadis kursinya, hadis sahih disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', dari riwayat Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ana ar-rahman, aku adalah ar-rahman, yang maha memiliki kasih sayang secara luas. Khalaqtur rahim, akulah yang menciptakan rahim. Jadi rahim ibu dinamakan rahim dari kata rahim. Dari kata apa? Kasih sayang. Sehingga satu pertanda yang kita berada dalam rahim ibu kita, maka ibu pun akan menyayangi kita dan kita pun harus sayang terhadap ibu kita. Dan juga harus sayang terhadap saudara-saudara yang satu rahim dengan kita. Dalam satu rahim ibu. Dalam rahim itulah kita harus menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Di mana Allah hormati hubungan silaturahim tersebut sampai Allah ambilkan nama rahim dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan pentingnya nama Ar-Rahim, pentingnya sifat kasih sayang khususnya kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, hubungan rahim. Inilah ikhwan fillah azakumullah yang Allah janjikan, wa man wasalaha wasaltu. Barang siapa yang menyambung silaturahim, aku akan sambung dia. Berikan pahalanya dan sambung benar-benar silaturahimnya. Dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya silaturahim. Dan barang siapa yang dia memutus silaturahim, Allah akan putus silaturahimnya benar-benar, diputus pahalanya, bahkan dia dapat dosa, dan juga terputus barokah dari hartanya dan umurnya. Oleh karena itu untuk kita saling menyemangati, dikarenakan ahli sunnah mereka ahrasun nas, orang yang paling semangat ala silaturrahim, ala birril walidain, ala makarimil akhlak. Yang namanya ahlu sunnah adalah orang yang paling semangat di dalam menyambung silaturrahim, di dalam birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga di dalam memiliki akhlak yang mulia. Dikarenakan Rasulullah SAW ketika berdakwah tauhid, beliau iringi dakwah tauhid dengan akhlakul karimah. Maka jangan rusak dakwah tauhid yang hak, jangan rusak dakwah sunnah yang hak gara-gara rusaknya akhlak pribadi kita. Jangan sampai. Dan jangan sampai umat itu tertipu dengan dakwahnya ahlus syirik wa ahlul bid'ah ketika mereka menampakkan akhlak yang baik. Sehingga ketika kita tahzir, ketika kita ingatkan, hati-hati, itu bisa menyimpangkan dari jalan Allah, hati-hati. Kemudian, si fulan kan, akhlaknya baik, Masya Allah, luar biasa, suka membantu. Lebih hebat mana baiknya Fir'aun kepada Nabi Musa. Nemu dikali, dibesarkan. sampai gede, sampai jadi nabi. Ketika jadi nabi, Nabi Musa alaihissalam diutus untuk menasihati Fir'aun. Makanya Fir'aun ketika mengingatkan Musa, apakah kamu tidak tahu terima kasih? Sudah saya besarkan dari kecil, kok malah membangkang saya. Kan bahasanya begitu. Baikan mana coba? Fir'aun baik sekali kepada Nabi Musa. Tetapi kebaikan tersebut terbatalkan dengan kesyirikannya. Terbatalkan dengan kebid'ahannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, ya bukan dilihat dari satu sisi saja, tetapi dilihat mana yang lebih berbahaya. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, seperti Heraklius, Herakl, baik orang, akhlaknya baik, mulia. Enggak pernah bohong. Ya, adil terhadap rakyatnya itu, sayang sama rakyatnya. Enggak membiarkan ada rakyat jelata yang kelaparan ketika itu di Syam. Pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Tapi dia Nasrani. Bahkan dia beri hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad SAW tidak memperingatkan, ya, dari bahaya, ya, Heraklius yang ketika itu malah justru membantu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin memerangi Nabi Muhammad SAW. Sehingga, ya, kita harus bersikap, ya, sportif dan adil. Bukan masalah banyak sedikitnya, tetapi yang kita ingatkan dari sisi kebahayaannya. Betapa banyak para ulama, ya, mengingatkan dari bahaya seseorang dalam keadaan orang tersebut akhlaknya mulia, suka berjerma, ibadahnya luar biasa, puasa Senin Kemis atau puasa sehari sehari tidak, ya, sorenya atau malamnya untuk ibadah. Tetapi diingatkan jangan belajar dari dia dikarenakan pemikiran kebid'ahannya yang menyesatkan umat. Tafadhal barakallahu fikum, dikumandangkan azan terlebih dahulu. Qala Abu Ali Al-Farisi, berkata Abu Ali Al-Farisi, Ar-Rahman ismun 'amun fi jami' anwa'ir rahmah ikhtassu bihi Allah. Nama Ar-Rahman adalah nama yang umum menunjukkan seluruh makna berbagai macam jenis kasih sayang. Dan nama ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. War-Rahim innama huwa min jihatil mu'minin. Adapun sifat Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, huma ismani raqiqani. Ahaduhuma araka min al-akhar. Keduanya adalah nama yang raqiq, yang lembut. Salah satu dari keduanya lebih lembut daripada yang lain. Ay aksar rahmah, lebih banyak kasih sayangnya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim, inna lillahi rafiyyu khidhur rifq fil amr kulli wa innahu yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Sesungguhnya Allah Maha lembut, mencintai kelembutan kasih sayang pada seluruh perkara. Ini seluruh perkara secara asalnya adalah lembut, kasih sayang, ya. Tetapi jangan dipahami yang namanya kelembutan itu basa-basi, bukan. Tegas tapi lembut. Dan jangan dipahami yang namanya ketegasan itu keras, galak, garang. Tidak. Betapa banyak orang-orang yang pemarah tetapi enggak tegas. Tapi betapa banyak orang yang santun, lembut tutur katanya tapi tegas. Halal ya halal, haram ya haram. Itulah yang harus kita pelajari, ikhwan fillah jazakumullah. Dikarenakan Allah Rafiq, lembut, maha mencintai kasih sayang, yuhibbu rifq, mencintai kelembutan dan kasih sayang, fil amri kullih, pada seluruh perkara. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, Berkata Imam Mubarak, Ar-Rahman idza su'ila a'ta. Makna Ar-Rahman apabila diminta kasih. Allah mengasih. War-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Dan Rahim apabila tidak diminta marah. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau diminta pasti Allah akan kasih. Ud'uni astajib lakum. Ya. Yang pertama, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabai doa kalian. Kemudian di dalam yus'al yaghdab, kalau tidak minta kepada Allah, Allah marah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa may yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Dan barang siapa yang istikbar, sombong tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Sehingga ini membantah orang-orang yang ya umum terkadang mengatakan begini. Saya sih malu meminta kepada Allah. Sudah dikasih umur, dikasih kesehatan, masa minta sama Allah sih? Lu mau minta sama siapa kalau kayak gitu? Allah kalau tidak dipinta akan marah. Allah akan marah kalau tidak dipinta. Sampai para ulama salaf mengajarkan anak-anaknya, kalau kamu mau minta sandal, mintalah kepada Allah dulu. Baru berusaha. Gitu. Ya Allah, sandalku hilang. Saya minta kepadamu, ya Allah, pengganti sandal yang lebih baik, ya Allah. Kemudian berusaha, cari uang, beli. Pasti Allah akan ganti. Begitu. Ya. Kehilangan sepeda. Jangan lupa berdoa. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini. Kehilangan sandal, kehilangan sepeda. Dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari itu. Pasti Allah akan ganti. Duh, kok sudah setahun, dua tahun gak diganti-ganti oleh Allah. Sandalnya belum dapat, sepedanya belum beli-beli. Nah itulah. Kullu da'watil abdi mustajabun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seluruh doa Bani Adam itu pasti terkabulkan. Malam yasta'jil. Selama tidak terburu-buru, tergesa-gesa. Apa itu terburu-buru? Tergesa-gesa perkataan seseorang. Da'autullah walam yustajabuli. Aku sudah berdoa tapi belum dikabul-kabulkan. Berarti apa? Tidak akan dikabulkan kalau begitu. Jadi enggak usah. Ya Allah, kenapa saya sudah berdoa belum dikabul-kabulkan? Sudah, enggak bakal dikabulkan kalau kayak gitu. Oleh karena itu kalau berdoa, tugas kita berdoa. Karena apa? Yang namanya istijabatud doa itu bukan hanya di dunia, bisa di akhirat. Bisa di akhirat. Pasti Allah akan ijabahi doa kita. Inilah daripada konsekuensi sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Rasul bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, pasti Allah akan murka atasnya. Minta kepada Allah walaupun hanya sandal, walaupun hanya sesuatu yang sepele, makan, ya Allah saya lapar, saya pengin makan, ya Allah. Kemudian cari makan. Allah kabulkan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, itulah keindahan Islam. Kemudian makna sifat Ar-Rahman adalah sifat yang terlarang diberikan kepada selain Allah. Di antara bentuk kekufuran Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang mengaku sebagai nabi, yang memiliki pengikut berapa dulu? 100 ribu. Yang berperang dengan pasukannya Abu Bakar As-Siddiq yang dipimpin oleh siapa kemarin? Khalid bin Walid. Pasukannya 3 ribu melawan 100 ribu. Menang. Insya Allah dengan keimanan. 3 ribu melawan 100 ribu, gak bisa dibayangkan. Berarti satu orang lawannya berapa tuh? 30. Ya, 30 lebih. Satu orang lawan 30 orang lebih. Bisa menang. Itulah pertolongan Allah. Di mana walamma tajammahara Musailamah al-Kadzdzab, ketika Musailamah al-Kadzdzab itu sudah banyak pengikutnya, tasamma birahmanil yamamah, dia menamakan diri sebagai Rahmanul Yamamah, yang maha kasih sayang di negeri, dari negeri Yamamah. Kasahullahu jilbab al-kadzib wa syahara, di mana Allah pakaikan kepada Musailamah tersebut jilbab kedustaan. Jilbab kedustaan. Wa syahara bihi, dan Allah ya membuat Musailamah al-Kadzdzab ini terkenal dengan nama al-Kadzdzab. Itu maksudnya jilbab kedustaan adalah gelar yang senantiasa mengikuti nama Musailamah. Jadi kalau Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah al-Kadzdzab, senantiasa terlisan dari lisan-lisan kita. Ya. Di mana dia salah satunya ketika menunjukkan wahyunya itu membuat surat katak. Ya, malwabr, wa ma adraka malwabr. Ya, katak, apakah kalian tahu apa itu katak? Ya, itu surat yang dibikin sama Musailamah al-Kadzdzab. Ya sudah, enggak ada hikmahnya. Katak apa itu kalian, apa itu tahu katak? Itulah beda. Mau meniru wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tetapi tersingkap ya kedustaan Musailamah al-Kadzdzab, sehingga bentuk kekufuran daripada Musailamah menamakan dirinya Rahmanul Yamamah. Rahman, sehingga kita ingatkan namanya Abdurrahman jangan dinamakan Rahman, jangan dipanggil Rahman. Hati-hati. Ya, yang namanya Rahman jangan panggil Rahman. Itu bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Rahman ya kan enggak ada alif lamnya, Ustaz. Nah, walaupun tanpa alif dan lam. Karena nida, panggilan, yang namanya panggilan itu memang begitu. Karena ada panggilan yang maksudah, ada nakirah ghairu maksudah. Ada panggilan yang termaksudkan dan panggilan yang tidak termaksudkan. Ya. Sehingga ketika itu dipanggilkan dengan nama Rahman walaupun Rahman tanpa alif dan lam tetap terlarang. Tetap terlarang. Dan itu bentuk kesyirikan. Jangan namakan diri kita atau panggil orang lain dengan nama Rahman. Panggil dengan lengkap, Abdurrahman. Begitu. Jangan namakan atau memanggil orang dengan Rahman. Kemudian sifat Ar-Rahman ini pula yang diingkari, yang dikufuri oleh musyrikin Arab. Waqad za'ama ba'duhum anna al-Arab la ta'rifu Ar-Rahman. Sebagian ulama menganggap bahwasanya orang Arab tidak mengenal nama Ar-Rahman. Hatta radallahu alaihim, sampai Allah bantah mereka dengan firman-Nya, "Qul ud'ullaha wa ud'ur Rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna." Panggil Allah atau panggil Ar-Rahman itu sama saja. Karena Allah memiliki asma wa sifat. Jadi, kisahnya lama qala Rasulullah li Ali, ketika Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika perjanjian Hudaybiyah dengan musyrikin Arab, "Uktub bismillahirrahmanirrahim," dalam surat perjanjian tersebut mau dituliskan bismillahirrahmanirrahim. Maka orang Arab protes, "La na'rifu Rahman wala Rahim." Kita enggak kenal itu nama Rahman, nama Rahim. Bahkan dianggap oh, Tuhannya Muhammad ada tiga. Allah, Rahman sama Rahim. Allahul musta'an. Itulah jahilnya orang-orang musyrikin Arab. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tadi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Salah satu bentuk kekufuran terhadap Allah adalah dengan menamakan diri sebagai Rahman. Kata Al-Imam Al-Katsir, "Wadh-dhahir anna inkarahum hadza innama huwa juhud wa inad wa ta'annud fi kurufihim." Zahirnya pengingkaran orang musyrikin Arab bukan sama sekali tidak tahu, tetapi pengingkaran karena kufur. Dikarenakan dalam syair-syair jahiliyah, waqad ansyadu, mereka sering menasyidkan ya kalimat-kalimat yang di dalamnya ada kalimat Rahman. Ala darabtu tilkal fatata hajinaha ala qadabat ar-rahmanu rabbi yaminaha. Ketahuilah aku sudah pukul ya, wanita-wanita tersebut karena bersalah. Ketahuilah, ghadab ar-rahmanu rabbi yaminaha. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala karena ya kemarahannya menggenggam dengan tangan kanannya. Ya. Di situ disebutkan oleh orang-orang musyrikin Arab dalam bait syairnya ar-rahman. Juga dalam bait syair yang lain, ajiltum alaina id ajil hina alaikum. Kalian bersegera-gera ya, ketika aku pun bersegera-gera atas kalian. Wa ma yasha'ur rahman ya'kid wa yutla. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah yaitu ar-rahman pasti akan terikat dan pasti akan terlepas ya. Ini syair menunjukkan jangan tergesa-gesa. Yang syahidnya adalah orang musyrikin Arab mengenal nama Ar-Rahman, tetapi tidak mau menerima karena juhud kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun makna rahim itu boleh. Ya. Rahim itu boleh sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifati oleh Allah rahim, ya, dengan orang yang rahim, yang kasih sayang. Ya. Karena kasih sayangnya terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang luar biasa. Maha pengampun, maha memberi rizki. Di dalam hadis, inna lillahi mi'a rahmah, anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Wa biha yata'atafun wa biha yatarahamun. Wabiha ta'attafa al-wahsyu ala waladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmah, 100 kasih sayang. Allah turunkan satu kasih sayang saja dan dibagi satu itu di antara jin, manusia, hewan-hewan, ya, makhluk-makhluk yang dengan satu rahmat tersebut mereka saling berkasih sayang. Mereka saling menghormati. Bahkan hewan buas pun bisa menyayangi anak-anaknya. Wa akhara Allahu 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan 99 rahmah yang lainnya Allah akan berikan pada hambanya khusus pada hari kiamat. Jika satu saja enggak habis-habis sampai sekarang ini. Luar biasa. Lalu bagaimana kasih sayang Allah yang 99 kali lipat lebih besar. Dan di antara kasih sayang Allah kepada kita adalah ilmu. Ilmu yang diajarkan, yang kita pelajari, ini adalah kasih sayang Allah. Rasulullah SAW di dalam salah satu khutbahnya, hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar, Rasulullah dalam khutbahnya mengatakan, inna Allah amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani rabbi. Sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan aku untuk mengajarkan kalian ilmu yang sebelumnya kalian tidak tahu. Apa ilmu itu? Mimma 'allamani rabbi. Ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Kemudian Allah katakan dalam hadis kudsinya, kullu malin nahaltuhu 'abdan halal. Seluruh harta yang aku berikan kepada hamba itu halal aslinya. Halal seluruhnya. Halalan tayyiban. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Dan aku ciptakan seluruh hambaku itu hanif. Bertauhid. Tidak syirik. Taat. Tidak maksiat. Fa'atadhumu syaitin. Kemudian datanglah syaitan. Fajdaladhum andinihim. Kemudian syaitan inilah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari tauhid. Kemudian menjadi syirik. Dari taat, kemudian menjadi maksiat. Dari sunnah, kemudian jadi bid'ah. Syaitan yang membuatnya. Sehingga kita dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, dengan itulah kita akan tetap berada di atas fitrah. Yaitu yang pertama adalah hanif. Bertauhid, menghindari syirik. Dan senang memakan yang halal. Dan gak suka dengan perkara-perkara yang haram. Kemudian di akhir hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, hadis kusinya Allah berfirman, wa inna ahlal jannah salasatun, penduduk syurga itu ada tiga. Pertama Dhu Sultan, Mutasaddiq, Muqsit, Muwaffaq. Yaitu seorang pemimpin yang dia suka menyantuni rakyatnya. Dan juga adil. Dan juga dia tindakannya, keputusannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah Afif, Muta'afif Dhu Akhyal. Seorang yang menjaga kehormatannya. Tetap mencari yang halal, digunakan untuk yang halal. Walaupun banyak kebutuhan dia. Banyak urusan dia, banyak tanggung jawab dia. Tetapi yang halal-halal saja yang diambil. Kemudian yang ketiga, ya, dari penduduk syurga. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan mengenai mereka. Apa yang ketiga? Anak agak lupa ini. Subhanallah. Yang pertama tadi apa? Dhu Sultan. Yang kedua, Afif, Muta'afif. Yang ketiga, Wallahu ta'ala alam nasib. Tetapi kemudian ketika Rasulullah menyebutkan penduduk neraka, salah satunya, ini syahidnya yang akan kita sampaikan. Ad-da'if la zabaralah. Orang yang lemah, la zabaralah, yang tidak memiliki semangat di dalam mencari ilmu agama. La zabaralah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, la quwwata wala hirs ala talabil akhirah. Orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki semangat untuk mencari ilmu agama, maka itu adalah pertama penduduk neraka. Pertama penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu syahidnya tadi, kita semangat untuk menjadi seorang yang berilmu. Yang kedua, dan jangan sampai kita menjadi orang yang lemah dan tidak semangat di dalam menuntut ilmu agama. Karena itu adalah penduduk neraka yang pertama dan yang paling banyak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.